بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Makanatus Sunnati fil Islam, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita baca muqaddimah dari penulis wa huwa Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada kesempatan kali ini, bismillah, kita akan membaca apa yang berikutnya dari definisi sunnah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata al-muallif hafizahullah, والسنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة. Dan sunnah secara bahasa itu dimutlakan dan yang dimaukan dengannya adalah at-tariqah, jalan. At-tariqah itu jalan, cara, metode, atau gaya hidup. Itu at-tariqah. Nah, sunnah itu secara bahasa gaya hidup, atau cara, atau jalannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. Maka tidakkah mereka melihat melainkan kepada sunnahnya orang-orang terdahulu, orang-orang pertama. Yakni at-tariqah awil 'adah allati jara 'alaiha hukmullah. Jalan atau kebiasaan yang telah berjalan padanya hukum Allah Subhanahu wa taala fil mukadzibina al mukhalifina lirrusul. Pada mereka-mereka yang telah mendustakan dan menyelisihi para rasul. Jalannya seperti itu. Fasunnatullahi fihim an yu'aqibahum wa ya'khudhahum bil 'adzab lamma khalafur rusul. Maka sunnah Allah kepada mereka ialah menghukumnya, menyiksanya dengan siksaan disebabkan karena penyelisihannya terhadap para rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, latattabi'unna sunana aw sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Akan mengikuti gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni turuqu man kana qablakum minal umam. Yaitu jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu. Gaya hidupnya, cara pandangnya, dan lanjutan dari hadis ini, hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dab, pasti kalian juga akan mengikutinya, akan masuk ke dalamnya. Sahabat bertanya, Al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan akan adanya ikut-ikutan orang kepada orang-orang terdahulu. Kebiasaan orang-orang yang terdahulu akan mengikutinya. Bahkan seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang bob. Bob itu hewan padang pasir. Hewan padang pasir. Gak sampai besar ya. Biasanya disebut biawak. Tapi itu bukan biawak. Mirip seperti biawak. Hewannya kecil. Ini aneh. Hewannya kadang aneh. Katanya satu minuman itu bisa, bukan satu minuman. Sekali dia minum, itu bisa untuk 40 hari. Sekali minum. Minumnya enggak banyak. Paling hewannya seginilah. Mungkinlah. Nah, dulu di Yaman ada Bob. Oh, ini nih yang namanya Bob. Banyak kegunaannya. Mungkin orang ya kayak biawak kayak gitulah. Alhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, seandainya mereka itu orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam lubang Bob, pasti kalian juga akan mengikutinya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dari kalangan umat Islam yang mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya, mereka senang dari yang namanya merayakan hari ulang tahun. Misalnya, kaum muslimin pun atau sebagian kaum muslimin pun tak kalah dengannya, ikut mereka. Ya kan? Ikut. Ya, kaum muslimin ya berarti dipelintir dengan acara-acara yang islami. Nah, mereka-mereka Yahudi dan Nasrani ibadahnya bernyanyi-nyanyi. Ya kan? Di gereja mereka bernyanyi-nyanyi. Gak tahu nyanyiannya bagaimana. Kaum muslimin pun, sebagian kaum muslimin pun apa? Ikut bernyanyi-nyanyi. Ning karena muslim dipelintir bikin apa? Islami. Apa istilahnya ya? Malah kadang itu yang laris, ya kan? Kadang itu yang laris itu. Tambah lagi alat-alat musik. Tambah lagi yang menyanyi. Wanita-wanita. Yang merdu. Yang melembut-lembutkan suara. Tambah laris itu. Nah, inti yang diterangkan di sini adalah tentang makna sunnah. Di mana makna sunnah itu artinya adalah at-tariqah awil adah, gaya hidup atau kebiasaan. At-tariqah. Fahada yadullu ala anna sunnata yuradu biha at-tariqah fil lughah. Maka ini menunjukkan bahwasannya sunnah yang dimaukan dengannya adalah at-tariqah, jalan atau gaya hidup. Mereka menempuh jalan ini, sebagian kaum muslimin akan mengikutinya. Jadi seperti enggak memiliki prinsip. Oh, hanya karena melihat kita bagaimana nanti diinovasi tentang sebuah ibadah. Ini makna sunnah secara bahasa, yaitu at-tariqah awil adah, kebiasaan, jalan atau gaya hidup. Amma fi istilahi ulama isyara' min muhaddithina wa usuliyina wa fuqaha. Adapun sunnah secara istilah ulama asyara', ulama asyari'ah, apakah dari kalangan ulama ahli hadis ataukah dari kalangan ulama usul, ahli usul. Ahli usul maksudnya di sini nih ahli usulul fiqh, ya, bukan usul, bukan yang itu yang dimaksudkan. Wa fuqaha, dan ahli fiqih yang dimaksud dengan sunnah. Fasunnatu yuradu biha ma thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah yang dimaukan dengannya adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah. Berupa ucapannya atau perbuatannya atau persetujuannya. Ini namanya sunnah. Contoh sunnah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," min hadith Abi Hurairah, "inda Muslim. Wama jatama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah," ila akhirihil hadith. Fi nafsil hadith, "man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Berarti ketika seorang mengamalkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengamalkan apa? Sunnah. atau yang datang dari perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga selalu bersuci. Ketika batal beliau bersuci, berwudu. Beliau juga ya terkadang menyisir rambutnya sesekali. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu adalah apa? Sunnah. Atau perbuatan-perbuatan yang lain. Au taqririn, atau persetujuannya. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sunnah. Contohnya, contoh yang mudah dan sering kita dengar. Satu di antara persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya pernah datang Salman Al-Farisi, kemudian salah seorang sahabat yang lain, ya, di mana mereka adalah ahli ibadah. Ia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masing-masing jasad tubuh kita ini memiliki hak. Memiliki hak kewajiban yang kita mesti harus tunaikan. Maka seyogianya kita tunaikan, masing-masing kita berikan haknya, masing-masing kita tunaikan haknya. Artinya apa? Terkadang jasad ini butuh istirahat, ya tunaikan. Terkadang jasad ini butuh refreshing, ya tunaikan. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kadar kapasitas kebutuhannya, selesai. Dan ini dikatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau diam. Oh, sebelumnya takrir itu adalah sukutu hadithin amamah. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu kejadian yang terjadi di hadapannya. Apakah itu perbuatan, ucapan atau yang lain? Beliau tidak mengomentari ini halal, ini haram. Naam. Ya, ini halal, ini haram, tidak mengatakan, tidak mengomentari ini. Beliau hanya diam, maka itu menjadi hukum. Ini diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir berarti. Seandainya perkara itu haram, ya, seandainya perkara itu haram, tentu wahyu akan turun dan menegur melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti al-azlu, al-azl. Fahim dong? Al-azl, istilah al-azl. Al-azl ini mengeluarkan air mani di luar. Kunna na'zilu wal-Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan al-azl, sementara Al-Quran itu masih turun. Seandainya al-azl itu dilarang, pasti akan datang larangan. Nyatanya tidak. Atau contoh yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat yang memerangi Bani Quraidah, yang berperang di Bani Quraidah. Beliau berpesan, "La tusallul asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah kalian itu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat pun berjalan menuju Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, ternyata waktu asar akan segera habis. Berarti datang waktu maghrib, ya kan? Waktu asar akan segera habis. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabah memahami maksudnya sabda Nabi, itu kita segera untuk sholat asar. Sehingga ketika kita nanti sampai di Bani Quraidah, kita sudah dalam keadaan sholat asar. Sehingga sebagian sahabat pun sholat asar. Karena waktu asar mau habis. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Meskipun telah keluar waktu, ucapan Nabi seperti itu, sabda Nabi seperti itu. Sehingga mereka atau sebagian sahabat yang lain pun sholat asar. Dalam keadaan waktu sholat asar telah habis. Nah kan dua ini. Ya enggak? Ada dua ini. Yang satu segera sholat asar. Yang satu lagi sholat asarnya ketika telah habis waktu sholat asar. Nah ini diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan komentar. Tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak pula membenarkan satu dengan yang lainnya. Berarti semuanya sah. Ini namanya persetujuan. Jelas? Nah, apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sabdanya, dari perbuatannya, atau persetujuannya, maka ini sunnah menurut ulama ahli syara. Menurut ulama usyara, dari kalangan muhaddithina wa usuliyina wa fuqaha. Bukan sunnah yang dimaukan oleh sebagian orang-orang awam. Sunnah yang dimaukan oleh sebagian orang-orang awam adalah perkara yang ditinggalkan. Orang awam secara praktek mengamalkan sunnah itu sesuatu yang ditinggalkan. Oleh karena itu ketika diingatkan, ya akhi ini sunnah, mereka akan apa? Meninggalkannya. Ah, cuma sunnah kok. Gak wajib kan? Enggak, ya sunnah. Berarti prakteknya kan ditinggalkan. Namun ketika menyebutkan tentang definisi makruh, maka sesuatu yang dikerjakan. Jadi terbalik. Ketika sunnah mereka mengatakan, wah itu kan cuma sunnah. Ketika makruh juga mereka akan menyepelekan, wah itu kan makruh. Enggak haram kan? Enggak haram? Enggak, yuk enggak apa-apa. Makruh aja. Bodoh padahal demikian. Berarti membalikan. Contohnya apa? Kita anggap contoh lah ya. Yang fakta dan nyata terjadi seperti merokok, udud, gampangannya lah ya, udud. Yang kata sebagian mereka itu hukumnya apa? Makruh. Coba para perokok itu disuruh untuk kenapa merokok? Hukumnya merokok apa? Apa makruh. Tapi tetap terus diamalkan kan? Orang terus mandek makruh, terus mandek orang. Enggak. Terus diamalkan itu. Amalan makruh itu terus diamalkan. Mungkin bisa tidak semangat gitu loh. Stres mungkin. Kalau tidak merokok. Tapi coba ingatkan tentang perkara sunnah. Yang sunnah itu demikian. Wah, cuma sunnah. Iya kan? Prakteknya kan begitu. Kalau sunnah itu dijauhi, ditinggalkan. Kalau makruh diamalkan rame-rame. Yuk pada udut. Maning pada perlopan. Ya wis. Oh makruh. Makruh kan? Orang haram. Nah, begitu. Nah. Fanas'alullah as-salamata wal-afiyah. Nah ini makna sunnah. Wabaduhum zada. Sebagian mereka ada yang menambah tentang makna sunnah. Au sifatin. atau dari sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat beliau yang berkaitan dengan ya sifatun khalqiyah au khuluqiyah. Sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Khalqiyah ya penciptaan beliau, beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan seterusnya. Atau khuluqiyah atau akhlak, beliau memiliki enam apa? Khuluqiyah, khalqiyah atau khuluqiyah. Khalqiyah penciptaan beliau. Rambut beliau disebutkan panjang, ya kan? Berarti ini sunnah ya? Ya, itu sunnah jibliyah namanya. Kebiasaan. Dan mencukur rambut juga sunnah. Mencukur rambut juga apa? Sunnah. Memangkas rambut itu juga sunnah. Memedekkan rambut itu juga sunnah. Kalau dulu di Fuyus itu, di Yaman, kalau ada santri rambutnya panjang, itu dicukur paksa. Dinasehati langsung itu. Enggak boleh, jangan rambutnya panjang. Ada dulu santri di daerah itu, memanjangkan rambut, syekh mengatakan, jangan. Cukur, kamu memanjangkan rambut, ya mengamalkan sunnah ini ya. Memangkas rambut juga sunnah. Kalau sama-sama mengamalkan sunnah, ya pangkas. Nah, pangkas saja sudah. Tayyib. Nah, ini sunnah khalqiyah atau khuluqiyah, ini terkait dengan akhlak-akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Fama thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min hadhil umuri fa huwa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara ini, yaitu dari ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, sifatnya, maka itu adalah sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ta'rifuha 'inda ulama'i syariah. Ini merupakan definisinya menurut ulama asy-syariah. Jelas ya, ini tentang definisi sunnah. Baik secara bahasa maupun secara istilah ulama isyara. Amma ahammiyatuha wa makanatuha fil Islam. Adapun penting dan kedudukannya di dalam Islam, fa makanatuha 'azimah wa manzilatuha jalilah. Maka kedudukan sunnah itu sangat agung. Keberadaan sunnah itu sangat mulia. Kenapa? Li'anna sunnatar nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ti fil martabati thaniyati ba'dal Qur'an. Ini yang pertama. Agungnya sunnah, kedudukannya sunnah di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena satu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang pada tingkatan kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Li'anna awwala usuliddin kitabullah alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil huda wal bayan. Karena pokok agama, yang pertama kali menjadi pokok agama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan penjelasan. Jadi ini yang pertama dari pokok agama ini, sunnah itu datang pada tingkatan kedua setelah Al-Quranul Karim. Ini alasan yang pertama, sehingga memiliki kedudukan yang agung. Jadi tidak mungkin seorang itu hanya beramal dengan kitabullah tanpa beramal dengan sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sekte atau pola pikir gaya hidupnya, kami adalah para Al-Quraniyun, orang-orang yang telah mencukupkan Al-Quran saja tanpa mengamalkan sunnah, faqad kadzaba, maka dia telah bohong dan dia tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Dia beralasan, kalau sunnah itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif. Bisa dipalsukan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Qur'an jelas mutawatirun. Dan kami tidak mengamalkan sunnah karena alasan ini. Maka ini keliru dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Pokok agama adalah Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama, yang dijadikan sebagai sandaran. Yang dijadikan sebagai ya pedoman. Ini yang pertama adalah Al-Qur'an. Sehingga bahkan untuk menetapkan hukum pun tanya dulu dalilnya, mana dalilnya dari Al-Qur'an. Kalau kita baca kitab-kitabnya para ulama seperti Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, biasanya beliau setelah menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, beliau bawakan dari sunnah. Qala Allahu taala, apa misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti disebutkan wa fis sahih. Baru dari sunnah datang pada tingkatan kedua setelah Al-Qur'anul Karim sebagai pokok agama. Wal aslu tsani sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan pokok yang kedua adalah sunnah Nabi. Wa ma ba'dahuma min usulil adillati raji'un ilayhima, dan apa yang setelah keduanya dari pokok-pokok dalil-dalil itu akan kembali kepada keduanya. Adanya ijma', adanya qiyas, itu akan kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Apabila bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah, maka itu ditolak. Ini dikedepankan dulu, dua ini. Fa asasu usulil adillati fil Islam huma hadan al-aslanil 'aziman. Maka pondasi daripada prinsip tiangnya dalil-dalil di dalam Islam adalah kedua ini. Dua pokok ini yang agung. Kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, mari kita hafalkan. Mari kita pahami dan kita pelihara, kita jaga. Kita jadikan pelajaran. Wah, sulit ini kalau menghafal semua. Ya berarti jangan ditinggalkan semua. Hafalkan hadis-hadis yang ringan, yang pendek-pendek. Itu sangat memberi manfaat terlebih bagi para penuntut ilmu. Insyaallah. Walihada awsa bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berpegang teguh dengan keduanya. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, apabila kalian itu berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Wadhalika li'anna sunnatan nabawiyyah wahyum minallahi azza wa jalla. Hal itu karena sunnah an-nabawiyyah itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama berarti mirip. Dan itu bisa tegak syariat dengannya. Dengan sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, kalau enggak salah dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Amr ibn al-As, ada seorang yang bertanya, apakah saya juga harus mencatat semua yang keluar dari lisan Anda ya Rasulullah, meskipun dalam keadaan marah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam keadaan apa? Marah, tetap catat. Tetap itu dijaga, diingat, karena itu sabda, karena itu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi apapun yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Bukan ngarang. Bukan semata-mata ketus begitu selesai. Ya enggak. Naam. Itu adalah wahyu. Fasunnatu wahyu minallah subhanahu wa ta'ala auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam ballagha hadzal wahya lin nas fi ma amara bihi wa naha anhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ini kepada manusia. Fi ma umira bihi wa nuhiya anhu. Pada apa yang ia diperintahkan dengannya dan apa yang ia dilarang darinya. Naam. Jadi apa saja perintah atau larangan telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan sabda-sabdanya. Wa sunnatu aidan, dan ini alasan yang kedua, dan sunnah juga, tubayyinul Qur'an wa tufassiruhu wa tuwaddihuhu. Al-Qur'an, na'am, as-sunnah itu juga menjelaskan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dan menerangkan Al-Qur'an. Ini peran sunnah. Coba seandainya ya tidak dirinci dengan sunnah, kita akan bingung untuk mengamalkan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salat Al-Qur'an tidak disebutkan di sana secara rinci, bacaan i'tidal, bacaan ruku', bacaan sujud, bacaan tasyahud, karena disebutkan secara rincinya. Taib, dan itu diterangkan oleh sunnah, ditafsirkan oleh sunnah. Fatufassilu mujmalah, watuqayyidu mutlaqahu, watukhassisu amahu, waqad tansakhu ba'dha ahkamih, waqad ta'ti bi ahkamin zaidah ala ma fil Qur'an. As-sunnah itu merinci yang masih global, mengikat yang masih mutlak, mengkhususkan yang masih umum, dan terkadang memansuh, menghapus sebagian hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan terkadang datang dengan hukum-hukum tambahan atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini sunnah. Sehingga betul-betul salah ketika seorang itu hanya mengaku beramal dengan Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Enggak mungkin. Contoh dalam perkara sholat saja. Sebagian akidah orang-orang Jawa, kejawen itu enggak mau. Bukan enggak mau. Artinya pengamalan sholat itu yang penting sudah ingat. Ketika sudah ingat, maka dia sudah sholat. Ada orang sholat bertakbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mereka gak mengingkari, tapi mereka gak mengamalkan yang demikian. Hanya mengamalkan sholat secara global, yang penting sudah apa? Ingat. Karena Al-Quran itu ya menyebutkan, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimi sholata li dzikri, dan tegakkanlah olehmu sholat untuk mengingatku. Mereka memahami berarti kalau sudah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berarti sudah sholat. Jadi bisa diamalkan dimanapun. Sedang naik motor kah, sedang naik mobil kah, atau apa, di mana saja, yang penting ingat, selesai. Anda mas mengamalkan sholat terawih sampai malam misalkan, dibaca ayat Al-Quran, ya silakan. Kita yang penting ingat, gak mengamalkan seperti itu, kita harus saling menghormati aja, jaga. Anda mengamalkan sholat wajib 5 kali sehari, ya sudah amalkan, monggo. Tapi kita enggak. Nah, aneh kan? Ini karena beramal secara umum, masyarul, ada yang demikian, sekte yang demikian. Sehingga dia ya jarang mengamalkan sholat yang sebagaimana kita tahu. Jadi sing penting wis eling. Asal wis eling cah, gue wis, berarti dia telah mengerjakan sholat, wis sudah. Gak usah panjang lebar, jadi wis agama ki gampang. Kalau sedikit ngasih syubhat, daripada wong sholat kaya-kaya, ini ngurayli ngatine, nah, ya kan? Wis sholat-sholat jengkang-jengking, ini ngurayli. Ora uli pahala. Malah mau uli dosa, mending ora usah. Sing penting wis, eling. Ini ba'duhum yaquluna hakadha. Masya Allah. Ya enggak? Ya sudah. Terkubur itu sunnah. Kalau demikian memahaminya. Dan itu keliru. Karena keliru dalam memahami sunnah. Bagaimana dan seperti apa. Tayyib. Itu satu contoh ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Belum yang lain-lain. 2 alasan. Mengapa sunnah di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Yang pertama, karena sunnah ini merupakan tempat rujukan yang kedua setelah Al-Quran. Dalam menetapkan hukum-hukum, as-sunnah ini mendapatkan ranking yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan itu nas yang dimana seorang beramal dengannya. Yang kedua, karena Al-Quranul Karim karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, merinci apa yang masih umum di dalam Al-Quran, mengikat apa yang masih mutlak di dalam Al-Quran, bahkan terkadang itu memansuh hukum dalam Al-Quran. Atau terkadang datang dengan hukum tambahan. Apa yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran was sunnah itu merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan. Yang tidak boleh seorang untuk memisahkannya. Kita mengamalkan Al-Quran saja, ya bohong. Tanpa mengamalkan sunnah. Atau seorang mengamalkan sunnah saja tanpa mengamalkan Al-Quran juga bohong. Tidak bisa. Agama ditegakkan di atas asas Al-Kitabu was-Sunnah. Satu lagi. Ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahaman salaful ummah. Bagaimana para salaf memahami Al-Kitabu was-Sunnah? Bagaimana mereka memahami ayat-ayat? Bagaimana mereka memahami hadith-hadith dan mempraktekannya? Para sahabat turun. Para sahabat adalah orang-orang yang terdepan. Orang-orang terbaik dalam mengamalkan Al-Quran was sunnah. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi tanpa memahami dengan pemahaman mereka para salaf, praktek Al-Kitab was sunnah dari para salaf itu jauh daripada kebenaran. Mungkin semua sekte, semua golongan akan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Kitab was sunnah. Tapi satu. Ala fahmi man, di atas pemahamannya siapa? Kalau di atas pemahamannya sendiri-sendiri, ya selesai, berarti tidak ada bab. Karena masing-masing memahami dengan sendiri-sendiri. Contohnya tadi seperti perkara sholat. Yang penting sudah ingat. Sing penting wis eling wis. Sing penting hatine. Selesai berarti. Karena dipahami dengan pemahamannya sendiri. Jauh dari kebenaran. Nah, bagaimana insyaallah kelanjutan dari kitab ini? Kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Insyaallah. Masih dalam makanatus sunnati fil Islam. Akan agungnya kedudukan sunnah di dalam Islam. Karena menerangkan ya Al-Quranul Karim. Contoh-contohnya insyaallah ta'ala akan kita sebutkan dalam pertemuan mendatang secara lebih luas. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Baik, nanti bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.